بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah, a'udzubikumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah malam hari ini akan kita mulai dari ayat yang ke-94. Barakofiku. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabi. Dan tidaklah kami mengutus di sebuah negeri seorang nabi illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i, kecuali pasti kami menimpakan kepada mereka kepada penduduk negeri itu al-ba'sa, kefakiran, wadh-dharra, dan segala macam musibah. La'allahum yadh-dharra'un, akar mereka semua mau merendahkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya 95. Thumma badalna makana sayyiatil hasanah. Kemudian kami ganti kejelekan dengan kebaikan. Hatta afau, sampai mereka merasa banyak mendapatkan kebaikan itu. Wa qalu qad massa aba'ana dharra'u wassarra, dan mereka berkata, sungguh nenek moyang kita sudah biasa mendapatkan bencana dan hal-hal yang menyenangkan. Fa akhadnahum baghtah, maka kami azab mereka secara tiba-tiba. Wa hum la yashurun, dalam keadaan mereka tidak merasa. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah yaqulu ta'ala, wa ma arsalna fi qaryatin min nabi yad'uhum ila ibadatillahi wa yanhahum amma hum fihi minas syar'i falam yanqatu lahu illa batalahumullahu bil ba'sa'i wal dharra ay bil fakri wal maradi wa anwa'il balaya la'allahum idza asabathum ahdha'at nufusuhum fatadarra'u ila Allah wastakanu lil haqq. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus di sebuah negeri seorang nabi yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, melarang mereka dari apa yang mereka lakukan berupa kejelekan, namun mereka tidak mau tunduk dengan dakwah nabi itu, pasti Allah akan menimpakan bencana untuk mereka berupa al-ba'sa wal-dharra, yakni berupa kefakiran, berupa penyakit dan berbagai macam bencana, agar mereka ketika mendapatkan bencana itu jiwa mereka tunduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tenang untuk menerima kebenaran. Tsumma idza lam yufid fihim wastamarra istikbaruhum wasjada tughyanuhum badalna makana sayyi'ah al-hasanah fa'ajar alayhimul arzaq wa'afa abdanahum wa'afa'anhumul bala hatta afaw ay kathuru wa kathurat arzaquhum wa mbasatu fi ni'matillahi wa fadlihi wa nasu ma marra alayhim minal bala وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء أي هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين تارة يكون في سراء وتارة في ضراء وتارة في فرح ومرة في ترح على حسب تقلبات الزمان wa tadawulil ayyam wa hasibu anna laysat lil mau'idah wa tadhkir wala lil istidraj wan nakir hatta idza dabatu wa farihu bima utu wa kanatid dunya asarru ma kanat ilayhim wa kanatid dunya asarru ma kanat ilayhim akhadnahum bil adabi baghdatan wa hum la yashurun ay lam yahtur lahumul halak ala balin wa dhannu annahum qadiruna ala ma atahum Allah wa annahum ghayru zaidin wa la muntaqidina anhu. Kemudian jika musibah itu tidak bermanfaat untuk mereka, mereka menjadi semakin sombong dan semakin bertambah zalim, maka kami uji mereka, kejelekan diganti dengan kebaikan, kami turunkan kepada mereka rezeki yang banyak, tubuh yang sehat, dan kami angkat bencana-bencana dari mereka sampai mereka puas, yakni banyak rezeki yang mereka dapatkan, lapang kenikmatan dan karunia Allah, dan mereka lupa dengan bencana yang telah berlalu. Bahkan mereka mengatakan hal ini biasa. Sejak dulu nenek moyang kita ada yang merasakan bencana, ada yang merasakan kesenangan. Artinya ini merupakan kebiasaan yang terus-menerus ada, baik di generasi yang dulu maupun generasi yang kemudian. Kadang-kadang mereka gembira mendapatkan kesenangan. Kadang-kadang mereka juga mendapatkan kesulitan. Kadang-kadang mereka bersenang-senang. Kadang-kadang mereka juga bersedih. Sesuai dengan pergantian zaman dan hari. Mereka mengira musibah-musibah dan itu semuanya tidak untuk diambil nasihat dan pelajaran. Mereka mengira itu semuanya bukan penundaan azab dari Allah. Sampai akhirnya mereka pun berlomba-lomba untuk bersenang-senang di dunia. Mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka. Dan dunia merupakan sesuatu yang paling menyenangkan untuk mereka. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, kami azab secara mendadak dalam keadaan mereka tidak merasa. Tidak terlintas di benak mereka kehancuran. Mereka mengira mampu berbuat apapun setelah mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mengira mereka tidak akan sirna dan tidak akan berpindah ke alam lain. Barakallahu. Di dalam dua ayat ini ikhwana fillah azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, termasuk sunnatullah, setiap umat yang menentang nabinya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa al-ba'sa maupun al-barra, kefakiran, kemiskinan dan berbagai macam bencana. Jadi termasuk sunnatullah, setiap umat yang menentang nabinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan al-ba'sa wal-dharra, yakni kefakiran, penyakit dan berbagai macam bencana. Nah, kaum Nabi Shalih, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syu'aib, ya, kaum Nabi Lut, ya, dan seluruhnya yang menentang nabinya pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala azab di dunia berupa al-ba'sa wa dharra. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan dua perkara. Yang pertama ialah as-sayyi'ah, kesulitan dan kesengsaraan. Yang kedua al-hasanah, yakni kebaikan dan kemakmuran. Baik. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan kesulitan dan kesengsaraan, maka itu adalah ujian dari Allah. Sabar atau tidak menghadapinya. Begitu pula kalau mendapatkan kebaikan dan kemakmuran, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atau tidak. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga. Orang yang bertakwa bisa mengambil nasihat dan pelajaran baik ketika ditimpa sayyi'ah ataupun hasanah. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa menganggap hal itu adalah hal yang biasa terjadi. Bukan untuk pelajaran atau peringatan. Jadi kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa, ketika mereka menghadapi kesengsaraan, kesulitan, kemiskinan, wabah penyakit, atau berbagai macam bencana, mereka kemudian bersabar dan mengambil sebagai pelajaran, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika mereka mendapatkan kesenangan, kemakmuran, mereka juga mengambil pelajaran dari hal itu. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atau tidak. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa. Mereka ketika mendapatkan as-sayyi'ah atau al-hasanah, kesengsaraan atau kemakmuran, mereka mengatakan hal ini biasa, sudah berlaku sejak dulu. Kadang dapat yang enak, kadang dapat tidak enak, kadang sengsara, kadang nikmat. Tidak bisa mengambil sebagai pelajaran dan nasihat. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini ada faedah berikutnya. Barang siapa yang tidak bisa mengambil nasihat dan pelajaran dari ujian as-sayyi'ah dan al-hasanah, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia secara tiba-tiba dalam keadaan tidak terasa. Tidak sadar, ya. Nah, baik. Jadi ketika mereka senang-senang, makmur, banyak rezekinya, ya, kaya raya, bisa membangun ini, bangun itu, mereka lengah, mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sengaja. Itu namanya istidraj, penundaan dari Allah agar mereka terjatuh dalam apa ini? Kelalaian, semakin jauh dari jalan Allah. Dan kalau sudah Allah kehendaki, Allah turunkan untuk mereka azab yang tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, selanjutnya ayat berikutnya yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka kami akan membuka untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi justru mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ayat berikutnya yang ke-97. Afa amina ahlul qura, Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayatiyahum ba'suna bayata. Azab dari kami datang menimpa mereka malam-malam. Wahum na'imun, dalam keadaan mereka tertidur pulas. Ayat berikutnya 98. Aw amin ahlul qura. Apakah penduduk negeri merasa aman? Ayatiyahum ba'suna duha. Azab kami mendatangi mereka pada waktu duha. Wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain-main. Ayat berikutnya 99. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Barakallahu fikum. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lamma dzakara ta'ala annal mukadzibina lirusuli yubtaluna bidharai mau'idatan wa indara wa bisarai istidraja wa makra. Dzakara anna ahlal qura law amanu bi qulubihim imanan shadiqan shadaqatul a'malu wastamalu taqwallah ta'ala dhahira wa batina bitarki jami'i ma haramallah la fatah 'alaihim barakatis sama'i wal ard fa arsala as-samaa'a 'alaihim midrara wa anbata lahum minal ardi ma fihi ya'ishuna wa ta'ishu baha'imuhum fi ahsabi 'aysin wa aghzari rizqin min ghairi 'ana'in wala ta'abin wala kittin wala nasabin walakinnahum lam yu'minu wa yattaqu فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات وهي بعض جزاء أعمالهم وإلا فلو نعم وإلا falau akhadahum bijami'i ma kasabu ma taraka 'alaiha min dabbah dhaharu fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang mendustakan para rasul akan diuji oleh Allah dengan kesulitan sebagai nasihat dan peringatan, juga diuji dengan kesenangan sebagai bentuk istidraj dan makar, yakni penundaan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa penduduk negeri jika mau beriman dengan hati mereka, dengan keimanan yang jujur, yang dibuktikan dengan amal solih, menggunakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin, dengan meninggalkan semua yang Allah haramkan, niscaya Allah akan membuka untuk mereka barokah-barokah langit dan bumi. Allah kirim hujan dari langit yang sangat deras. Allah tumbuhkan untuk mereka dari bumi apa yang bisa mereka gunakan untuk hidup, bahkan bisa untuk menghidupi binatang ternak mereka dalam kehidupan yang sangat subur dan rezeki yang sangat melimpah, tanpa susah payah dan capek, tanpa letih. Akan tetapi mereka tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa. Maka kami pun mengadab mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan, dengan hukuman-hukuman dan bencana-bencana, dan mencabut barokah serta memperbanyak bencana-bencana yang lain. Dan itu merupakan sebagian balasan amal mereka yang jelek. Jika tidak demikian dan Allah menghukum mereka semua dengan sebab apa yang mereka lakukan, niscaya tidak ada yang tersisa binatang melata di muka bumi ini. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab ulah manusia. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka lakukan, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Afamina ahlul qura ay al mukadzibah bi qarinatis siyaq ayatiyahum ba'suna ay adzabun asyadid bayata wa hum naimun ay fi ghaflatihim wa ghurratihim wa rahatihim aw amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun ay ay syai' yu'minuna yu'minu ay ayushai yu'minuhum min dhalika wahum qad fa'alu asbabahu wa'taqabu minal jara'imil adhimah ma yujibu ba'duhul halak afa aminu makrallah haythu yastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa yumli lahum inna kaidahu matin fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun fa inna man amina min azabillah fa huwa lam yastaqbil jazaa'i 'alal a'mal wala amana bir rusul haqiqatal iman. Apakah penduduk negeri merasa aman, yakni penduduk negeri yang mendustakan para rasul dengan melihat qarinah ayat-ayat yang disebutkan dalam masalah ini? Akan datang kepada mereka baksuna, yakni adab kami yang keras malam-malam dalam keadaan mereka tidur, yakni dalam keadaan mereka lengah dan sedang istirahat. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Akan datang kepada mereka adab kami pada waktu duha dalam keadaan mereka sedang bermain-main. Sesuatu apa yang menyebabkan mereka merasa aman dari itu semua? Padahal mereka telah melakukan sebab-sebab datangnya adab. Mereka bahkan berani melanggar dosa-dosa besar yang sebagian menyebabkan mereka layak untuk dihancurkan. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dikarenakan Allah telah memberi tunda kepada mereka dalam keadaan mereka tidak tahu dan mengombang-ambing mereka dalam kesesatan. Sungguh, maka Allah sangat kuat dan tidak ada yang merasa aman dari maka Allah kecuali kaum yang rugi. Sungguh, orang yang merasa aman dari adab Allah berarti dia tidak membenarkan balasan atas amal dan tidak beriman kepada para rasul dengan keimanan yang sebenarnya. Wa hadhihi al-ayatul karimatu fiha min at-takhwifil baligh ala anna al-abda la yanbaghi lahu an yakuna aminan ala ma ma'ahu min al-iman. Di dalam ayat ini, di dalam ayat yang mulia ini terdapat faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menakut-nakuti. Nah, dan menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh merasa aman dari apa yang mereka miliki berupa keimanan. Bal yazalu khaifa wajila ayyubtala bibaliyatin tasrubu ma ma'ahum nal iman. wa an la yazalu da'iyan bi qawlihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya'mala wa yas'a fi kulli sababin yukhrisu minasy syarri inda wuqu'il fitan fa innal abda walau balaghat bihil hal ma balaghat falaysa ala yaqinin minas salam. Bahkan seorang hamba hendaknya terus-menerus merasa takut akan diuji dengan ujian yang bisa menghilangkan keimanan yang ia miliki, dan dia hendaklah terus-menerus berdoa dengan doa, ya Allah yang membolak-balikkan hati, takukanlah hatiku di atas agamamu. Dan hendaknya hamba terus beramal dan berusaha dengan segala cara yang baik untuk membebaskan diri dari kejelekan ketika terjadinya fitnah. Sungguh, seorang hamba bagaimanapun derajat yang ia miliki masih belum yakin bisa selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Taib barakofik. Di dalam ayat yang ke-96 sampai 99 ini, fanabitin auzakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan adalah sebab datangnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di mana kita beriman dan bertakwa, maka akan mendapat banyak barokah dari Allah. Enggak usah jauh-jauh. Melihat ke sana, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Kalau di pondok pesantren ini, barakofikum, baik asatidahnya, ustadahnya, musrif dan musrifahnya, para santrinya, mutazawijun, mutazawijatnya, kalau keimanan bertakwa, maka yang ada adalah barokah. Allah akan menurunkan barokah dari langit dan bumi. Nah, barokah. Kemudian faedah berikutnya, kekafiran, kebid'ahan dan kemaksiatan adalah salah satu sebab Allah timpakan bencana dan dicabutnya barokah. Jadi kalau penduduk negeri mereka itu rata-rata kafir, rata-rata musyrik, rata-rata ahlul bid'ah atau pelaku bid'ah, rata-rata ahli maksiat, orang-orang fasik, maka yang datang kepada mereka adalah bencana dan malapetaka dan dicabutnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka dalam keadaan sedang makmur, sedang kaya raya, senang, gembira, ketahuilah itu adalah istidraj. Apa itu? Penundaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditunda azabnya, ditunda bencananya. Dibiarkan mereka terbuai dengan kemakmuran, terbuai dengan kenikmatan sampai betul-betul mereka puas dan lalai. Maka saat itu Allah timpakan azab yang sangat keras, rata, dan tidak ada satupun yang selamat. Barakatikum. Baik itu datangnya malam-malam ketika mereka tidur pulas, ataupun ketika waktu duha, ketika mereka sedang bermain-main. Nah, faedah yang ketiga, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa azab yang Allah timpakan kepada suatu kaum tidak bisa diprediksi datangnya. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore. terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Walaupun gunung ada yang ngawasi, ya. Contohnya diawasi. Ini batuknya kapan? Muntahnya kapan, ya? Nah. Meletusnya kapan? Barakofikum. Itu ada alat yang bisa mendeteksinya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan gunung itu sebagai malapetaka dan bencana serta azab untuk suatu kaum, maka tidak ada yang bisa memprediksi datang. Diumumkan bahwa situasinya masih aman. Batuknya masih lama, muntahnya apalagi. Ya mereka tidur. Ternyata ketika semuanya tidur, datang azab dari Allah. Gunung yang meletus, mereka sudah pindah ke alam lain, itu alam barzah. Nah, laut juga begitu, ada alat untuk mendeteksi kapan gempa, kapan tsunami dan sebagainya. Tapi enggak bisa diprediksi datangnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki menjadikan lautan itu sebagai bencana dan adab untuk suatu kaum, maka akan datang. Tak diduga-duga. Pintu loketnya itu dibuka untuk pengunjung. Dinyatakan aman. Mereka pun siang-siang main bola di pantai, senang-senang, ya, berenang, macam-macam. Allah datangkan azab secara tiba-tiba. Tsunami datang, semuanya tenggelam dan sudah pindah ke alam barzah. Begitu azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian enggak bisa memprediksi datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedah berikutnya, termasuk ciri orang yang beriman dan bertakwa ialah tidak merasa aman, tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam keadaan waspada. Berbeda dengan orang kafir, mereka selalu merasa aman dari makar Allah dan lain. Jadi orang yang beriman itu merasa mereka ini belum selesai ujian di dunia, sehingga belum merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, sehingga mereka waspada dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta amal soleh. Lain dengan orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, mereka merasa aman dari makar Allah. Nah, pulang kerja, nah, malam pergi ke karaoke, hiburan malam, boya-boya, mabuk-mabuk, tenang. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Barakofikum. Itu namanya merasa aman, tenang dengan kenikmatan dunia. Merasa tidak ada apa-apa, tidak akan ada yang bisa mengganggu kesenangannya. Barakofikum. Tapi ketika mereka sedang asik karaoke, asik di tempat-tempat hiburan, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan lain sebagainya, Allah timpakan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat. Mereka pun kena runtuhan bangunan dan mati terkapar. Kemudian faedah berikutnya di dalam ayat-ayat ini menunjukkan faedah wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaga hatinya agar tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memperbanyak doa dan beramal soleh serta berlindung dari segala bentuk fitnah. Doa yang sering dibaca ialah ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Terus berusaha beramal soleh, meningkatkan ketakwaan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah. Karena sekali lagi, betapapun tinggi iman kita, betapapun soleh amalan kita, betapapun kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih hidup, tidak ada yang bisa menjamin kita selamat dari apa ini? Fitnah. Nah, sehingga kita harus benar-benar apa ini? Berusaha untuk menjaga hati kita agar tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.